suci dan murni bunga melon. Walaupun ditiup debu, warna muda bangmu tetap memikat kalbu. Ibarat gadis desa, sabar dahulu bunga melon. Pada di suatu ketika bunga melon masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja. Warnamu yang putih, bunga melon, tandanya suci dan murni bunga melon. Walaupun ditiup debu, warnamu dan baumu tetap memikat kalbu. Ibarat gadis desa,